Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat RRI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dan bersua kembali di dalam penyejuk hati di dalam pembahasan surat Al-Mu'minun ayat yang ke 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun, yang artinya, ataukah mereka tidak mengenal rasul mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka itu mengingkarinya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat RRI yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya di dalam ayat ini dan di dalam ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala ingin menyadarkan kita dan menyadarkan mereka, dan ingin mencari sebab sebenarnya apa yang menyebabkan mereka tidak mau berinteraksi dengan Al-Qur'an secara rapat dan secara ketat. Sebelumnya ayat yang ke-68, afalam yadabbarul qaul, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, dan mereka itu adalah orang-orang yang ahli dan pakar bahasa dan pakar syair-syair Arab, dan Al-Quran juga di dalam bahasa Arab. Kemudian di dalam ayat ini, Allah ingin mendetailkan lagi sebabnya dan ingin mencari tahu sebab mereka membelakangi Al-Quran. Alam am lam ya'rifu rasulahum, apakah mereka tidak mengetahui rasul mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka tidak mau beriman, tidak mau mengimani Al-Quran? Ini adalah pertanyaan. Sebenarnya ini adalah jawabannya. Mereka tahu dan mereka sangat mengenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Di dalam sejarah misalnya kita mendapatinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam digelari misalnya dengan As-Sadiqul Amin, misalnya adalah orang yang sangat-sangat jujur sekali ketika mereka berada dan mempunyai sengketa permasalahan, mereka kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan fatwa, untuk mendapatkan nasihat. Tetapi kenapa ketika mereka diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang agama Islam, mereka berpaling? Mungkin pembahasan ini sangat menarik sekali. Kita akan bahas dengan asatizah dan dokter-dokter kita yang ada di dalam di studio ini, Dr. Adiansyah dan Ustaz Dr. Zainal Arifin. Kepada Ustaz, kita persilakan. Terima kasih Ustaz Rijal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Mutawalli Syu'rawi mengatakan bahwa firman Allah yang diawali pada surah Al-Mu'minun ayat ke-69 ini, am lam ya'rifu, apakah, pertanyaan di sini bukanlah pertanyaan yang membutuhkan kepada jawaban ya atau tidak, tapi ini adalah sebuah penegasan, di mana kita ketahui tingginya bahasa Arab, seperti yang tadi sudah disinggung oleh Ustaz Rijal, tingginya tata bahasa Arab membuat Al-Quran ini menjadi begitu sangat indah dan menakjubkan ketika kita melihatnya. Artinya sebenarnya mereka mengetahui betul siapa Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah. Track record-nya dari semenjak kecil sampai remaja dan dewasa, mereka mengenal betul kebaikan dan akhlak mulia pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika turunnya wahyu kepada beliau pertama sekali, dan beliau kemudian setelah beberapa hari kemudian memberanikan diri untuk muncul ke tengah-tengah masyarakat Quraisy, ketika itu Rasul ketika berada di atas bukit Safa memanggil seluruh kabilah-kabilah kafir Quraisy ketika itu dan mengatakan, apa yang kalian ketahui tentang diriku? Maka mereka mengatakan, kami mengenal engkau adalah orang yang jujur, orang yang selalu berkata benar. Maka Rasulullah mengatakan, kalau sekiranya aku mengatakan bahwa dari balik bukit itu akan ada burung yang akan menyerang kalian semuanya di sini, apakah kalian mempercayainya? Maka mereka serempak mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mempercayai. Kemudian Rasul mengatakan, ketahuilah bahwa aku adalah utusan Allah dan Nabi yang diutuskannya ke tengah-tengah kalian. Ketika ungkapan yang terakhir itu dikatakan oleh Rasul, oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau adalah utusan Allah, maka ketika itulah Abu Lahab dengan lantangnya mengatakan, alihada jama'tana, tabballaka ya Muhammad, alihada jama'tana, celakalah engkau wahai Muhammad, apakah untuk urusan yang seperti itu engkau kumpulkan kami di sini. Maka ketika itu bukan Nabi Muhammad SAW yang menjawab, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung menjawab, min fawqi sab'i samawat, maka turunlah surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab, sampai akhir. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi intinya bahwa mereka mengenal betul track record baik pada diri Rasulullah SAW yang tidak ada cacatnya. Namun itu semua seakan-akan mereka ingkari dengan mendustakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan menyombongkan diri seakan-akan mereka lebih mulia dan lebih mengetahui. Inilah kalau sudah kesombongan, keangkuhan meliputi diri seseorang, maka kebenaran yang sudah terang benderang di hadapan mata mereka sekalipun, mereka akan menolaknya. Mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz Rizal. Ya, kita sekedar mengkaji ulang lagi di ayat 67 disebutkan, apa sebab Al-Quran ditolak? Sebabnya di atas kesombongan. Jadi berdasarkan kajian kritis, ada tiga hal yang akan dikaji di ayat 68, 69, dan 70. Berdasarkan logika sehat, maka yang pertama, Al-Quran berisikan pesan yang sama dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi kalau ditinjau Al-Quran dengan kontennya, maka Al-Quran tidak layak untuk ditolak. Karena pesan Al-Quran untuk mengajak manusia menyembah Allah, itu juga pesan yang tertuang di dalam Injil, itu juga pesan yang tertuang di dalam Taurat, itu juga pesan yang tertuang di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Alasan kedua, apakah karena Nabi Muhammad diutus mereka menolaknya? Secara kritis atau secara logika sehat pun tidak dapat ini diterima secara akal sehat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukanlah Nabi yang pertama. Telah ada para Nabi yang datang jauh-jauh sebelum Nabi Muhammad. Ada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan Nabi-Nabi lainnya. Ada 25 Rasul yang tertuang di dalam Al-Quran, dan yang itu semua menyatakan pesan yang sama juga. Kalau kemudian itu ditolak oleh umatnya, dan Nabi Muhammad juga ditolak oleh umatnya, tapi bukan berarti penolakan umatnya itu bukti bahwa Al-Quran atau kitab atau pesan yang dibawa oleh para nabi itu salah. Tidak. Bukan berarti sesuatu ditolak oleh umatnya berarti pesan itu salah. Tidak. Tetapi memang demikianlah kondisi manusia yang sombong tadi sehingga tidak bisa menggunakan akal yang sehat. Di esok harinya kita akan mengkaji alasan ketiga, kenapa secara akal sehat Al-Quran ditolak, tapi sebenarnya akal sehat mengatakan tidak ada alasan untuk menolak Al-Quran Al-Karim. Oke. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada para asatizah kita. Sudah dipaparkan tadi dan kita sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa tidak ada alasan kita untuk menolak Al-Quran ini. Tidak ada alasan kita untuk tidak berinteraksi dengan Al-Quran ini. Tidak ada alasan kita untuk tidak membaca dan tilawah Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena semua sudah dijelaskan tadi bahwa tidak ada lagi ada alasan untuk membenarkan kita bisa jauh dari Al-Quran. Di antaranya telah dipaparkan oleh Dr. Zainal Arifin dan Ustaz Dr. Adian Syah tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.